manusia mencari hal yang tak dimengerti, terus menggali entah kapan berhenti. Lebih berkilau tak selalu lebih indah. Bisa kau lihat tak berarti nyata. Berjanjilah kau kan mengerti, pahamilah arti hidup ini. Bahagia tak perlu kau cari, sudah ada di hati. Tak ada alasan untuk kau berseri. Berhenti cintai yang tak pantas dicintai. Selalu hargai yang setia di hati. Berjanjilah bahagia tak perlu kau cari, sudah ada.